Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Melanjutkan kajian Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang ayat yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah, yaitu ayat 11 dari surat Asy-Syura. Ayat 11 dari surat Asy-Syura, yaitu firman Allah Ta'ala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satupun yang semisal dengannya, dengan Allah, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya, ada beberapa kaidah yang kita petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Sebagian dari kaidah-kaidah itu ya sama dengan kaidah yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Kaidah-kaidah seputar al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Seputar iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Naam. Nah, di antara kaidah yang dapat kita petik dari ayat ini adalah yang berikutnya, at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah yakni membersihkan, membebaskan ya dari hal-hal yang semestinya dihilangkan, dinafikan. At-takhliyah yakni menafikan, meniadakan ya, hal-hal yang semestinya dinafikan dan ditiadakan. Ini ditunjukkan di dalam kalimat laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. At-takhliyah ya, lebih didahulukan daripada tahliyah. Tahliyah yakni mengisi. Mengisi ya dengan hal-hal yang semestinya diisi, diisikan. Ya. Jika terkait dengan keyakinan, yakni mengisi dengan keyakinan-keyakinan yang diwajibkan. Ya. Diwajibkan untuk diyakini. Nah. Ini makna dari tahliyah qabla tahliyah. Ya. At-takhliyah yakni membersihkan dari hal-hal yang semestinya dibersihkan, dihilangkan. Dan at-tahliyah yakni mengisi. Nah. Dan juga dibahasakan dengan ungkapan lain, yaitu tasfiyah. At-tasfiyah qabla tarbiyah. Ya, tasfiyah sama, yakni membersihkan, mengosongkan dari hal-hal yang buruk. Ya, sebelum mentarbiyah, sebelum mendidik dan mengisi. Ini merupakan kaidah yang berlaku dalam banyak hal. Kaidah yang berlaku di dalam banyak hal. Ya. Di dalam akidah, ya di dalam di dalam akidah, demikian juga di dalam akhlak, di dalam pendidikan, ya di dalam akidah seperti di sini Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengannya. Ini tahliyah, ya yakni menampik, menafikan semua ya bentuk keserupaan dan kesamaan yang mutlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Ya, menafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya segala macam an-naqs, kekurangan dan aib. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini merupakan tahliyah. Ya, dengan ha. Kalau tadi tahliyah dengan kha, ini tahliyah dengan ha. Ya. Artinya adalah mengisi wa huwa as-sami'ul basir, ini mengisi ya hati kita dengan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, sehingga bisa kita lihat mana yang didahulukan, mengisi dengan hal-hal yang baik dulu, ya, mengisi dengan hal yang baik dulu, atau membersihkan dari kotoran terlebih dahulu. Bisa kita lihat di dalam ayat ini yang didahulukan adalah membersihkan. Jadi membersihkan itu lebih didahulukan, ya, lebih didahulukan daripada mengisi dan menghiasi. Ya, ini juga berlaku di dalam akidah atau tauhid al-uluhiyah atau ibadah. Dan ini sesuai dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bisa kita lihat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Bisa kita lihat mana yang didahulukan, takhliyah atau tahliyah, takhliyah dengan kha atau tahliyah dengan ha. Ya, jawabannya yang didahulukan adalah takhliyah dengan kha. Jadi menafikan adanya sembahan yang berhak diibadahi. Ya, jadi kita kosongkan ya hati kita dari keyakinan adanya sembahan yang berhak diibadahi. Ya, selain Allah. Kemudian baru kita isi illallah. Ya, kita tanamkan bahwa yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ini juga berlaku dalam banyak hal. Ya, seperti dalam hal tarbiyah atau dalam hal mendidik, pendidikan. Ketika kita mendidik anak-anak, ya, para anak didik, maka hendaknya prioritas utama kita terlebih dahulu adalah ya at-takhliyah, atau juga diistilahkan at-tasfiyah, membersihkan mereka dari hal-hal yang buruk, ya, dari hal-hal yang bisa mencemari diri mereka, entah hal-hal yang bersifat akidah, keyakinan. Maka jauhkan anak-anak dari ya keyakinan-keyakinan yang buruk yang bisa mengotori akidah mereka. Demikian pula dalam hal ya muamalah atau dalam hal akhlak, ya perilaku, jauhkan mereka terlebih dahulu dari hal-hal yang bisa mencemari akhlak mereka. Ya. Kemudian kita beri atau kita isi dengan halal yang baik, kita tarbiyah. Ya, tasfiyah dibersihkan dahulu sebelum mentarbiyah. Ya, kemudian kita tarbiyah, kita isi dengan hal yang baik. Ya, terkait dengan akidah mereka, terkait dengan akhlak mereka dan ibadah mereka, anak-anak kita. Ya, percuma. Ya, dan sangat apa sulit mendidik anak-anak jika kita hanya ya fokus pada hal di dalam hal tarbiyah, mengisi dan mengisi, mengajari dan mengajari, namun tidak menjauhkan mereka dari ya, faktor-faktor yang bisa merusak mereka, akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Ya, percuma kita isi, namun ya sedemikian mudahnya, sedemikian cepatnya akan rusak. Kita isi, namun sedemikian cepatnya apa akan tercemari. Ya, ya sehingga ya para pengajar ya berusaha untuk menanamkan yang baik-baik. Demikian juga mengingatkan ya anak-anak didik ya agar menjauhi hal-hal yang dapat merusak mereka. Demikian pula ya para pengajar ya mengajari hal-hal yang baik, dan jangan sampai orang tua atau wali santri atau wali murid ya tidak menjaga anak-anak mereka sendiri dari hal-hal yang bisa merusak mereka. Nah, ini akan sulit ya tercapai pendidikan yang maksimal, yang berhasil, jika tidak dijauhkan dari hal-hal yang buruk terlebih dahulu. Prinsipnya adalah at-takhliyah qabla tahliyah, at-tasfiyah qabla tarbiyah. Nah, demikian juga ini berlaku ya, ya di dalam dakwah, ya di dalam berdakwah, ya jangan hanya fokus untuk mengajar dan mengajar, ya atau menyampaikan materi dan materi akidah, ibadah, muamalah, tanpa memperhatikan ya penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan entah terkait dengan akidah, ibadah maupun akhlak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, hendaknya perhatikan atau berilah perhatian yang besar, bahkan didahulukan ya terhadap hal-hal yang merusak itu. Fokus hal-hal yang merusak itu apa? Ya, di samping tentunya ya mengisi dengan hal-hal yang baik. Ya. Jadi mengingatkan umat ya dari hal-hal yang buruk. Ya. Di samping juga mengajari mereka hal-hal yang baik. Nah, ini kaidah ya yang berlaku dalam banyak hal, termasuk prinsip di dalam Islam at-takhliyah qabla at-tahliyah atau at-tasfiyah qabla at-tarbiyah. Dan ini dicontohkan atau diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, laisa kamitsli syai', ini takhliyah atau tasfiyah, kemudian tahliyah atau tarbiyahnya adalah wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian faedah yang lain yang dapat kita ambil juga dari ayat ini adalah tentang penggunaan istilah. Ya, penggunaan istilah. Ya. Di sana ada dua istilah, namun seringkali dimaksudkan ya untuk arti yang sama, yaitu istilah tamthil dan istilah tashbih. Ya, tamthil dan tashbih. Ya, tamthil yani mithl, tashbih yani syibah. Ya. Seringkali diartikan dengan makna yang sama, yaitu apa? Sama, serupa, semisal. Ya, sama, semisal, serupa. Bisa kita lihat di dalam ayat ini ya, ungkapan yang digunakan adalah istilah yang pertama, yaitu tamthil. Ya, nafyut tamthil. Ya, menafikan tamthil. Ya, antara Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', ini dengan kata mithl. Ya. Ya. Kata dasar mithl atau huruf aslinya ini mim tha la lam. Mim tha lam. Mithl. Namun seringkali disebutkan kata tashbih dengan maksud yang sama. Ya. Namun disimpulkan dari ayat ini bahwa ungkapan nafyut tamthil, ungkapan tidak boleh mentamthil Allah ya dengan makhluk ya, itu lebih tepat dan lebih baik untuk digunakan daripada nafyut tashbih, menafikan tashbih. Ya, walaupun biasanya diartikan dengan makna yang sama, menafikan adanya kesamaan ya, kesamaan, kesemisalan, keserupaan antara Allah dengan makhluk, maknanya itu. Tapi terkait dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang lebih baik sesuai dengan yang ya, disebutkan di dalam nas ya, jadi kaidahnya kalau apa kaidahnya adalah sebisa mungkin terikat ya dengan istilah-istilah yang digunakan di dalam nas. Ya, di dalam akidah maka harus hati-hati dalam menggunakan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan. Jangan sampai kita terkecoh ya dengan semacam jebakan ahlul bidah, ahlul batil, menggunakan ungkapan-ungkapan ya yang ya mereka sebutkan, akhirnya kita terjebak. Ya. Maka ya ikutilah ungkapan dan istilah yang ada di dalam nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, terkait dengan dinafikan atau menafikan keserupaan antara Allah dan makhluk, yang ada di dalam Al-Qur'an adalah nafyut tamthil atau nafyul mithl atau nafyul mumatsalah. Ini kata dasar yang sama ya, huruf aslinya, huruf dasarnya adalah mim tha lam. Ya, laisa kamitsli syai'. Maka menggunakan nafyut tamthil, ungkapan menafikan tamthil ya antara Allah dan makhluk, itu lebih baik. Alasan yang pertama adalah karena itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena itulah yang disebutkan di dalam nas dalil. Ya. Demikian juga diterangkan oleh para ulama alasan yang kedua, kenapa nafyut tamthil, ungkapan nafyut tamthil, menafikan tamthil lebih baik daripada ungkapan nafyu tashbih, menafikan tashbih. Ya. Alasan yang kedua adalah karena sebagian orang memahami bahwa ya, itsbatus sifat tashbih. Sebagian orang memahami bahwa menetapkan sifat bagi Allah itu merupakan tashbih. Menetapkan sifat bagi Allah merupakan tashbih. Ya, merupakan tashbih. Sehingga kalau kita katakan tashbih itu harus dinafikan dari Allah, maka sama saja kita mengatakan apa? Tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah. Karena sebagian orang memahami itsbat sifat menetapkan bagi Allah itu merupakan tashbih. Sehingga kalau kita menafikan tashbih, artinya kita menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ungkapan tashbih ya dipahami oleh sebagian orang seperti itu, sehingga jangan sampai kita mengatakan tidak boleh mentashbih Allah dengan makhluk. Hanya sebagian orang memahami tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah. Ya, tidak boleh mentashbih Allah. Ya. Akhirnya sebagian orang memahami tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah. Nah, ini suatu hal yang batil, mengesankan makna yang rusak, yang salah. Sehingga lebih baik dihindari ungkapan tashbih. Ya, lebih baik dihindari. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa lebih baik menggunakan istilah atau ungkapan nafyu tamthil, menafikan, meniadakan tamthil, ya, antara Allah dengan makhluk. Alasan yang ketiga adalah ya, karena tashbih merupakan suatu istilah yang global. Tashbih merupakan istilah yang global, memiliki makna yang lebih luas daripada tamthil. Istilah tashbih atau ungkapan tashbih itu sebenarnya memiliki makna yang lebih luas daripada tamthil. Ya, tamthil itu termasuk tashbih, tapi tidak setiap hal yang tergolong tashbih itu tamthil. Ya. Karena ya, tashbih ya, atau syabah atau musyabah ya, yang bisa juga kita artikan kalau dalam bahasa Indonesia ya, sama-sama saja, kesamaan, keserupaan ya, kesemisalan dan semisal itu ya, karena makna tashbih, musyabah, syabah ya, mencakup beberapa makna lebih luas daripada tamthil. Ya. Makna yang pertama ya, tashbih atau syabah maknanya adalah ya, apa? Kesamaan makna dasar. Ya. Kesamaan makna dasar itu syabah. Ya. Kesamaan makna atau arti dasar. Ya. Nah, syabah ya, memiliki arti semacam itu. Terkadang memiliki arti semacam itu. Ini arti yang pertama. Ya. Dan ini tidak boleh diingkari. Ya. Tidak boleh diingkari dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna ini. Ya. Karena syabah dan makna ini adalah apa tadi? Ya. Kesamaan makna dasar, arti dasar. Ya, mutlaq al-ma'na. Mutlaq al-ma'na. Ya. Nah, tidak boleh dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala karena ya. Ya. Antara satu ya, antara satu apa namanya? Sifat yang sama ya, kecuali pasti memiliki ya, tidak ada satu sifat pun ya, kecuali pasti ada kesamaannya. Sebagai contoh ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sam'. Makhluk juga memiliki sifat sam', mendengar. Allah memiliki sifat sam', mendengar. Makhluk juga memiliki sifat sam', mendengar. Ya, antara sifat sam' ya, yang ada pada Allah dengan sifat sam' yang ada pada makhluk pasti ada kesamaan. Kesamaan dari segi makna dasarnya. Yang namanya sam' ya mendengar. Mendengar ya, setiap hal yang didengar. Kan begitu. mendengar hal yang bisa didengar. Ya, yasma' al-masmu'at, mendengar hal-hal yang terdengar. Ya, hanya saja ya. Ya, hakikatnya kan berbeda. Ya. Hakikatnya berbeda. Ya. Persisnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya, itu berbeda dengan ya, persisnya sifat pendengaran pada makhluk. Jadi kan sama-sama mendengar. Nah, sama-sama mendengar itu merupakan makna dasar, arti dasar yang namanya sama', yang mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar, kan sama. Nah, itulah syabah. Itulah syabah. Syabah ya. Makna memiliki makna, beberapa makna. Makna yang pertama adalah ini. Syabah maknanya atau maksudnya adalah apa? Musyarakah atau ishtirak fi asli al-makna. Ya, fi asl al-makna. Kesamaan, keserupaan dalam makna dasar. Tapi bukan berarti kemudian sifat Allah sama persis. Ya, contoh lain, Allah Subhanahu wa taala lahu yad. Allah memiliki yad, tangan. Ya. Makhluk juga memiliki yad, tangan. Ya. Yad ya. Apa namanya? Sifat yad pada Allah, ya, juga sifat yad pada makhluk memiliki apa? Kesamaan makna. Kan maknanya sama, makna dasarnya. Yad ya tangan. Tangan ya suatu hal yang artinya terfahami. Suatu hal yang terfahami maknanya artinya. Ya. Sehingga tidak boleh dinafikan. Ya, tidak boleh dinafikan nafyu tashbih. Tidak ada syabah. Tidak ada tashbih, tidak boleh tashbih. Apa maksudnya tidak boleh tashbih? Ya. Tidak boleh tashbih nanti dikira apa? Ya, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syabah memiliki makna ini. Di antara makna syabah adalah kesamaan, keserupaan dalam makna dasar, arti dasar. Ya. Ya, dalam hal ini tidak mungkin ya kecuali pasti ya ada kesamaannya. Ya. Allah memiliki sifat basar, melihat. Makhluk juga memiliki sifat basar. Ya, antara kedua basar ini ya, basar penglihatan ya memiliki apa? Kesamaan. Ya, sama artinya. Ini artinya sama maksudnya. Makna dasarnya. Arti dasarnya. Ya. Walaupun kemudian hakikatnya kan berbeda. Ya. Penglihatan Allah ya sempurna. Ya. Adapun penglihatan makhluk terbatas, penuh dengan kekurangan kan begitu. Tapi kan sama basar ya artinya sama kan arti dasarnya. Nah, itu syabah. Sehingga ya tidak tepat apa menggunakan ungkapan tasybih. Ya, menafikan tasybih nanti dikira menafikan apa? Sifat. Ya, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada ya apa namanya? Seperti tadi, tidak ada sifat pun kecuali ya pasti sifat ini dengan sifat sifat yang ada pada ini pihak satu dengan sifat yang ada pada pihak kedua ya pasti memiliki makna yang sama. Ya, makna yang sama. Nah, kemudian makna tasybih yang berikutnya adalah at-tasybih al-mutlaq al-kamil. Ya, yakni keserupaan secara mutlak, keserupaan yang sempurna, sama persis. Ya. Kalau dengan makna ini ya memang benar. Tasybih tadi memiliki makna yang beberapa makna. Makna yang pertama adalah tasybih atau syabah yang artinya adalah kesamaan ya, arti dasar atau makna dasar. Ya. Kemudian yang kedua tasybih maksudnya adalah at-tasybih al-mutlaq. Ya, al-musyabahah al-kamilah al-mutlaqah, keserupaan dari segala sisi, keserupaan yang sama persis, yang sempurna. Ya. Nah, ini memang tepat memang ya dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya ya tidak mungkin sama persis dengan makhluk. Ya. Bagaimana Allah bersifat dengan sifatnya tidak mungkin sama dengan makhluk. Nah, sehingga ungkapan tasybih ya merupakan ungkapan yang global ya, sehingga tidak bisa dinafikan begitu saja atau ditetapkan begitu saja, tergantung maknanya apa, maksudnya bagaimana. Walaupun terkadang para ulama ahli sunnah wal jamaah menggunakan istilah tasybih, menafikan tasybih, namun yang mereka maukan adalah apa? Nafiyut tamthil, nafi at tamthil. Ya, yakni apa, kesamaan yang mutlak dari segala sisi, kesamaan yang sempurna. Jadi sekali lagi, tasybih merupakan ungkapan yang global, ya, sehingga tidak boleh begitu saja dinafikan atau ditetapkan, tergantung apa yang dimaukan. Ya, makna tasybih yang pertama adalah apa? Ya, kesamaan, kesamaan dalam makna dasar atau arti dasar. Maka ini tidak boleh dinafikan, tidak boleh dinafikan, karena pasti ada kesamaan dalam hal ini, makna dasar antara sifat Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian makna yang kedua untuk tasybih adalah keserupaan yang mutlak, yang sempurna, sama persis dari segala sisi. Ya. Maka ini, inilah yang harus dinafikan. Ya, tidak boleh tetapkan. Tasybih dengan makna yang kedua ini, ya, itu semakna dengan tamthil. Karena tamthil itu merupakan tasybih yang mutlak. Tamthil merupakan tasybih yang mutlak, yang kamil, penyamaan atau kesamaan yang sempurna, yang mutlak dari segala sisi, itulah tamthil. Jadi tamthil itu bagian dari tasybih. Ya. Bagian dari tasybih, dan tidak semua tasybih itu tamthil. Tamthil itu ya termasuk tasybih. Yaitu tasybih yang mutlak, yang sempurna, dan makna yang kedua tadi yang harus dinafikan oleh Allah Ta'ala. Namun tidak semua tasybih itu tamthil. Naam. Kemudian setelah beberapa alasan mengapa lebih tepat dan lebih baik menggunakan ungkapan nafyu tamthil, menafikan tamthil, ya, berikutnya masih seputar ayat ini, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna huruf kaf atau nam huruf kaf atau kata kaf di sini, laisa kamitsli, karena seolah ya artinya secara harfiah laisa kamitsli syai', yakni tidak ada satu pun yang seperti Allah, ya, tidak ada satu pun yang semisal dengan apa yang semisal dengan Allah. Jadi double, karena kaf artinya seperti, serupa, semisal. Kemudian kata mithl juga artinya seperti, semisal. Mithl juga artinya seperti, semisal. Nah, gimana ini kok double? Ada beberapa penafsiran para ulama, ya. Di antara penafsiran yang terbaik, ya, bahwa kaf di sini, ya, merupakan silah wa taukid, ya, yang di dalam bahasa Arab sering disebut dengan zaidah, tambahan. Tambahan. Ya. Tambahan, tapi bukan maksudnya tidak ada maknanya, tidak ada fungsinya. Ya. Fungsi tambahan semacam ini adalah untuk mentaukid, untuk semakin memperkuat kalimat atau kandungan kalimat. Ya. Dan taukid, ya, semacam ini, silah wa taukid, tambahan semacam ini, seolah kita atau seolah kalimat itu terulang beberapa kali. Ya, dan fungsinya untuk apa? Untuk menekankan, menegaskan, seolah kita atau seolah kalimat itu terulang. Sehingga ka di sini, kaf, fungsinya adalah untuk memperkuat kalimat, mempertegas kalimat, dan seolah kalimat itu terulang. Jadi laisa kamitsli syai', seolah bagaimana? Laisa mithlahu syai'un, laisa mithlahu syai'un, laisa mithlahu syai'un. Ya, seolah kalimatnya di dalam ayat ini terulang beberapa kali untuk memberikan fungsi penekanan. Laisa kamitsli syai', yakni laisa mithlahu syai'un. Tidak ada suatu pun yang semisal dengan Allah. Laisa mithlahu syai'un. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Laisa mithlahu syai'un. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Sehingga terulang beberapa kali, fungsinya adalah untuk menekankan, menegaskan. Ya, sehingga jangan lagi timbul keraguan. Ya, jangan sampai timbul keraguan lagi terkait dengan apa kandungan kalimat ini. Benar-benar tidak ada satu pun yang semisal dengan kesamaan yang persis, yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada. Naam. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan berikutnya, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ya. Ini terkait dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab apa? Al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fala yanfuna anhu, maka mereka, mereka siapa? Mereka yakni golongan Ahlussunnah wal Jamaah, al-firqatul najiyatul mansurah. Ya, mereka yu'minun. Ya. Atau sebelumnya ya, mereka mengimani bahwa Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas-sami'ul basir. Fala yanfuna anhu, sehingga mereka tidak menafikan dari Allah, tidak menafikan, ya, meniadakan dari Allah ma wasafa bi nafsa, sifat-sifat yang dia sifatkan untuk dirinya, yang dia sifatkan untuk dirinya. Ini sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya, berarti tidak melakukan apa? Kalau tidak menafikan berarti tidak melakukan apa? Tidak melakukan ta'til, ya. Tidak melakukan ta'til, ta'til sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kan terfahami, ya, dari penjelasan beliau sebelumnya. Sebelumnya kan beliau mengatakan bagaimana di antara iman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, dan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah, ya, tanpa mentahrif dan tanpa menta'til, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtil. Ya, telah kita pelajari bersama makna beberapa istilah ini, tahrif, ta'til, takyif dan tamtil. Ta'til, ya. Ta'til yaitu merupakan apa? Nafi, inkar. Menta'til yakni mengingkari, ya kan? Mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan nama-nama, demikian pula sifat-sifat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan telah ditetapkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya, tidak menafikannya sedikit pun sebagaimana telah dipelajari. Tapi ingat, ya, menafikan, ya, menafikan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mencakup dua gambaran. Ya. Jadi yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah la yanfuna anhu ma wasafa bi nafsah, tidak menafikan dari Allah sifat-sifat, ya, yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Ya, penafian ini mencakup dua macam atau dua bentuk. Ya, macam atau bentuk yang pertama adalah, ya, nafi, nafyu sifat bil kulliyah, menafikan sifat secara total. Ya, menafikan sifat secara total. Ya, sebagai contoh, ya, ya, disebutkan sifat apa? Ya, sifat misalkan ar-rahmah. Allah memiliki sifat ar-rahmah. Ya. Kemudian apa? Ya. Kemudian seseorang menafikannya mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmah. Ini berarti nafil sifat bil kulliyah. Ya. Jadi serta merta langsung apa? Menafikan sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat rahmah. Sudah begitu. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua adalah, ya, nafyun, ya, lima'naha nafyu sifah atau nafyu ma'na sifah, ya, bitta'wil, ya, atau bittahrif. Nafyu ma'na sifah bittahrif, ya, menafikan makna sifat. Maknanya perhatikan maknanya, ya, makna sifat maknanya saja, adapun lafaznya tidak dinafikan, ya, dengan mentahrifnya, dengan mentahrif makna sifat. Sebagai contoh, contoh yang sana, ya, disebutkan bahwa Allah, ya, disebutkan dalam dalil bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Ya, kemudian ada orang ini mengatakan, ya Allah memiliki makna rahmah. Allah memiliki makna rahmat, ar-rahmah. Ya. Atau memiliki sifat rahmah, ya. Allah memiliki sifat ar-rahmah. Tapi dia mengatakan, ya, tetapi makna rahmah, ya, makna rahmat Allah adalah, ya, iradatul ihsan, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan. Kehendak Allah untuk memberikan kebaikan, kebaikan kepada makhluk, itulah rahmat. Ya, ini mentahrif. Jadi seolah dia menetapkan sifat rahmah bagi Allah, tapi hakikatnya adalah apa? Menafikan, mengingkari sifat rahmah bagi Allah. Karena ya, dia mentahrif makna rahmah kepada makna sifat Allah yang lain, yang itu bukan rahmah. Itu sifat apa? Sifat iradah, kehendak. Ya, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus jeli kita. Ya, jangan sampai terkecoh ya dengan ucapannya ahlul bidah. Ya, golongan mu'attilah. Hati-hati. Nampaknya menetapkan sifat rahmah, ya kan? Tapi hakikatnya dia sedang mengingkari sifat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala karena dia membawa ya, makna rahmah atau membawa kata rahmah, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makna lain yang itu bukan rahmah, yaitu sifat apa? Iradah. Ya, Allah Allah memiliki sifat rahmah. Ya, Allah memiliki sifat rahmah. Tetapi makna rahmah adalah iradatul ihsan, kehendak Allah untuk memberi kebaikan kepada makhluk. Jadi dibawa kepada mana kehendak. Lalu terus hakikat rahmat itu sendiri ditetapkan tidak? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Nah, contoh lain disebutkan di dalam dalil bahwa Allah itu ghadab. Allah memiliki sifat ghadab, marah atau murka kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya. Ya, marah atau murka. Ghadab, ghadab. Ya. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya, Allah memiliki sifat ghadab." Tapi yang dimaksud dengan ghadab adalah iradatul intiqam, kehendak Allah untuk memberi hukuman. Ya, sekali lagi, membawa kepada apa? Ya, membawa maknanya kepada sifat Allah yang lain, yaitu sifat iradah. Ini benar, Allah memiliki sifat iradah, kehendak. Ya, tapi jangan serba dikembalikan kepada satu sifat yang artinya mengingkari sifat-sifat yang lain. Sifat ghadab, sifat marah diingkari. Ya, hakikat sifat ghadab diingkari, dinafikan. Ya, rahmah, hakikat sifat rahmah juga diingkari, dinafikan, karena serba dikembalikan kepada sifat iradah, kehendak. Nah, ini batil. Ini batil. Mestinya ditetapkan semuanya. Allah memiliki sifat iradah. Ya, Allah memiliki sifat iradah, kehendak. Disebutkan bahwa Allah yaghdab, memiliki sifat ghadab. Ya, Allah marah. Ya. Dan marah itu bukan iradah. Ghadab, sifat ghadab Allah, maknanya bukan iradah. Ya. Memang iradatul intiqam, kehendak untuk menghukum, bisa jadi itu merupakan apa? Athar, buah, efek dari apa? Ya. Efek dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah marah, maka Allah berkehendak untuk menghukumnya, bisa jadi. Itu kan efek, athar, buah saja. Bukan berarti tafsir ghadab itu artinya iradah. Ghadab itu artinya adalah kehendak untuk menghukum, ya tidak. Demikian juga tadi rahmah, ya memang bisa jadi di apa, bisa jadi apa, efek atau buah sifat rahmat Allah adalah apa, Allah berkehendak untuk memberi kebaikan kepada makhluk tertentu atau kepada makhluk, itu kan buahnya, efeknya. Tapi bukan berarti itu menjadi tafsir untuk rahmah, bukan berarti itu menjadi tafsir untuk rahmah. Rahmah itu maknanya adalah iradat al ihsan, kehendak untuk memberi kebaikan, tidak. Maka tetapkanlah setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tetapkan ya lafaz sifat itu bagi Allah, dan tetapkan pula hakikatnya, maknanya yang benar. Ya. Dengan apa? Tentunya dengan meyakini bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat ghadab, marah, tapi kemarahan Allah tidak seperti kemarahan makhluk. Ya, kemarahan makhluk itu ya seringkali membawa makhluk untuk melakukan kezaliman. Adapun Allah kan tidak. Allah Maha Adil, Maha Hikmah. Ya. Kemarahan makhluk itu membawa makhluk ya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Adapun Allah kan tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ya, demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapkan ya hakikat sifat rahmat bagi Allah dan jangan menafikannya kemudian membawanya kepada makna sifat Allah yang lain. Ya, jangan. Rahmat ya berbeda dengan iradah. Iradah berbeda dengan rahmat. Ya, kan begitu berbeda. Nah, tetapkan hakikat sifat rahmat bagi Allah. Ya. Dan rahmat dengan keyakinan bahwa rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Ya, tidak sama persis. Ya, dengan sifat makhluk. Kalau rahmat makhluk ya seringkali membawa makhluk itu untuk apa, atau membawa kelemahan kepada makhluk, ya kan, ketika seseorang misalkan orang tua ya merahmati menyayangi anaknya, akhirnya membuat orang tua itu lemah, ya melemahkan orang tua itu, ya dan semisalnya, maka itu rahmat pada makhluk. Adapun rahmat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala maka tidak seperti itu. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsihi, al-sunnah wal jamaah tidak menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang telah dia tetapkan untuk dirinya. Maka dengan dua macam sifat dengan dua macam penafian ini, baik penafian secara langsung ya secara langsung bil kulliyah, maupun penafian maknanya dengan mentahrifnya, membawanya kepada makna yang lain. Ya, yang itu sebenarnya juga an-nafi, penafian dan ta'til. Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Intinya sama, entah macam yang pertama maupun macam yang kedua, intinya sama, yaitu apa? Ta'til, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga sudah kita pelajari bahwa kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, yakni kelompok-kelompok yang mentaktil sifat-sifat Allah, itu ada bermacam-macam ya. Ya, di antara yang paling mendingnya adalah apa? Ya, Syairah, Maturidiyah. Ya. Kemudian di atasnya ada apa? Mu'tazilah. Ya, kemudian di atasnya yang lebih parah, kemudian lebih parah lagi ada Ghulatul Jahmiyah, kemudian ada Ghulatul Ghulah yang paling ekstrim. Nah. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa la yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi." Dan mereka yakni Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala, ya, la yuharrifun, mereka tidak mentahrif al-kalim, tidak mentahrif al-kalim, yakni kalimat. Ya. Yang dimaksud dengan kalimat di sini yakni kalimat siapa? Kalam siapa? Kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, yang dimaksud dengan kalim itu kalimat, ucapan. Ya, dan yang dimaukan di sini adalah baik itu ucapan Allah, firman Allah di dalam Al-Qur'an maupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam sunnah beliau. Ya. Terkait dengan apa? Ya, terkhusus ucapan-ucapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrifnya. Tidak mentahrif ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Apa makna mentahrif? Atau sebelumnya, mawadhi'i, dari tempat-tempatnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrif ucapan Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an mawadhi'i. Yang dimaksud dengan an mawadhi'i, mawadhi' ini madrulat. Yang dimaksud dengan mawadhi', yakni madrulat, makna yang ditunjukkan. Makna yang ditunjukkan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentahrif ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar al-asma wa sifat, ya, dari makna-makna yang ditunjukkannya. Makna-makna yang ditunjukkan di dalam ayat dan hadis tersebut. Ya. Nah, dan kita telah kita pelajari makna tahrif, ya, tahrif, ya, tahrif yang ditakdir mengubah, dan tahrif secara istilah mencakup dua macam. Yang pertama adalah tahrif lafzi. Tahrif lafzi ini pengubahan, ya, di dalam lafaz, baik dengan menambah huruf atau dengan mengurangi huruf atau dengan mengubah harokat sehingga berubah maknanya tentunya. Macam yang kedua adalah tahrif ma'nawi atau taghyir fil ma'na, mengubah makna. Mengubah makna yakni tanpa mengubah apa? Mengubah lafaznya, tidak menambah huruf, tidak mengurangi huruf, dan tidak mengubah harokat, tetapi menafsirkan seolah begitu, ya, menafsirkan, tetapi dengan tafsir yang batil, membawa lafaz, membawa ayat atau hadis kepada makna yang jauh, yang tidak benar, kepada makna yang batil. Itulah tahrif ma'nawi. Ahlus sunnah wal jamaah tidak melakukan tahrif, ya, baik itu tahrif lafzi, ya, maupun tahrif ma'nawi, mengubah lafaznya maupun hanya dengan mengubah maknanya kepada makna yang batil, ya, tidak dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ya, untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan, ya, misal kita beri contoh lagi untuk tahrif ma'nawi, tahrif makna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya, kedua tangan Allah itu terbuka atau terbentang, terhamparkan. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bagaimana? Ya, mereka kan tidak menafikan dan juga tidak mentahrif. Ya, dan mentahrif itu ujung-ujungnya menafikan. Ya, menafikan sifat Allah yang benar atau makna sifat yang benar. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, ya, makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki dua tangan yang hakiki. Dua tangan yang nyata. Ingat, nyata ini bukan langsung, jangan langsung membayangkan dengan tangan makhluk, bahaya itu. Itu namanya takyif nanti. Atau dan juga tamtsil, membayangkan kemudian menyamakan dengan tangan makhluk, wah, itu enggak boleh, haram. Ya, sudah kita pelajari. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini dari ayat ini, bal yadahu mabsuutatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang hakiki, yang nyata. Ya. Ya, tanpa mentakyifnya, membayangkan bagaimana sifat tangan Allah Subhanahu wa taala itu, dan tanpa menyamakannya dengan tangan makhluk dengan kesamaan yang apa namanya? Mutlak. Ya, sama persis dengan makhluk. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tinggal keyakinan kita bagaimana. Kita timbang, a'udzubillah. Jika ada orang yang meyakini tidak seperti itu, tidak seperti keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia bukan ahlus sunnah. Artinya dia adalah ahlul bid'ah. Dia bukan sunni, melainkan dia seorang mubtadi'. Dia bukan salafi, merupakan akan tapi seorang khalafi mubtadi'. Ya Allah, ahlul bid'ah yang sesat. Ya, kalau berbeda dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tinggal keyakinan kita ini ditimbang. Ya, ketika sebagai contoh apa memahami atau meyakini ayat ini, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, apa, bahkan kedua yad Allah itu terbentang terbuka, ya, bagaimana keyakinan kita? Ya, bisa kita introspeksi. Ya, hati-hati, ini perkaranya adalah apa, ya, neraka, selamat dari neraka ataukah dia adab dengan neraka, terancam dengan neraka. Hati-hati. Karena yang selamat dari an-nar hanya satu golongan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, salafiyin, salaf. Ya, adapun golongan yang lain maka terancam. Ya, terancam dengan an-nar. Ya, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah adalah, ya, bahwa Allah memiliki kedua tangan yang nyata, ya, dan ahlus sunnah wal jamaah tidak mentakifnya, membayangkan bagaimananya, demikian juga tidak menyamakannya dengan tangan makhluk. Adapun orang yang melakukan tahrif seperti yang beliau sebutkan di sini, yuharifun al-kalim, ya, mentahrif kalim, ya, ya, ini mengatakan apa? Mengatakan atau meyakini bahwa, oh, maksud yad, bahkan kedua yad Allah itu terbuka terbentang, ya, ini kekuatan Allah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, Oh, maksudnya adalah bahkan nikmat Allah itu terbuka, terbentang, terhampar. Ya, ini tahrif. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-quwwah, kekuatan itu sifat, satu sifat. Dan yad itu sifat yang lain lagi. Allah memiliki sifat quwwah, kekuatan, tapi Allah juga memiliki sifat yad, tangan. Allah memiliki apa namanya, atau nikmah itu sesuatu, itu satu hal. Dan yad, tangan, itu satu hal yang lain, satu hal yang lain yang berbeda. Jadi enggak bisa disamakan, yad sendiri dan nikmat sendiri berbeda. Ya, sehingga tidak bisa disamakan. Nah, intinya adalah orang-orang yang mentahrif, mengubah-ubah, ya, mentahrif ucapan Allah, ya, mentahrif kitab suci dari makna-maknanya yang dimaukan, yang ditunjukkan, itu diantara kebiasaan orang-orang Yahudi. At-tahrif min da'bil Yahud. Di antara buktinya, di antara dalilnya adalah ya, surat An-Nisa ayat 46, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan sebagian sifat orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka sejak dahulu, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Ya, dan di antara mereka ya, yuharrifuna al-kalim, ya, atau minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, ini adalah mereka yuharrifuna al-kalim, mereka mentahrif, menyelewengkan ya, kalimat-kalimat dalam kitab suci dari makna-maknanya yang dimaukan. Ya, sehingga hati-hati ya, dari perbuatan tahrif. Ya, semestinya kita sesuai dengan salaf. Ya, bagaimana salaf memahami, mereka menerima sesuai dengan makna yang nampak, tidak mentahrifnya. Ya, kepada makna yang jauh. Ya, firman Allah itu sangat jelas. Ya, sangat terang, sehingga tidak perlu diselewengkan, yang kemudian masing-masing kelompok menyelewengkan kepada makna yang berbeda-beda, akhirnya tidak bersatu, ya, akhirnya berselisih. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di antara ucapan beliau yang dinukilkan dari beliau, ya, menerangkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan tahrif. Ini sekaligus pantan bagi orang yang mengaku mengikuti Al-Imam Syafi'i namun dalam akidah justru tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah." Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima jaa'a 'anillah, dan beriman kepada semua yang datang dari Allah yang dalam Al-Qur'an. 'Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Yang Allah kehendaki maknanya apa? Tentu yang Allah kehendaki adalah makna yang mudah, bukan makna yang sulit, yang samar. Akhirnya masing-masing berijtihad, berusaha menyimpulkan maknanya, akhirnya beda-beda, kontradiksi. Ya, wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'an Rasulillah, dan kepada, dan beriman kepada semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau kehendaki tentunya adalah apa? Makna yang jelas, makna yang mudah. Seandainya beliau memaukan makna yang jauh, mesti beliau akan memilih kata yang lebih tepat, yang mudah terfahami. Sementara ini bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi.